Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, salam puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembacaan kita dari kitab At-Tafsirul Muyassar, juz yang ke-29, dan insyaallah ta'ala pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dari surah Al-Qiyamah ayat ke-26 insyaallah ta'ala. Baik. Silakan baca. Pak Edi, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla idza balaghati taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wattaffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq. Bukan begitu, ketika telah sampai ke tenggorokan dan dikatakan, maksudnya yang sampai sini nafas ya, dan apabila nafas telah sampai tenggorokan. Bukan begitu, apabila nafas telah sampai ke tenggorokan dan dikatakan, siapa yang roh menyembuhkan, wa dhanna annahu al-firaq, dan dia mengira sesungguhnya dia saat itu adalah suatu perpisahan, wattaffatis saqu bis-saq, dan ketika betis betis kiri dan betis kanan bertaut. Betis kiri dan betis kanan bertaut kepada Tuhanmu pada hari itu di kamu dihalau. Dihalau. Kepada Tuhanmu pada hari itu engkau dihalau. Karena huruf istidrak. Kala itu harfu jazarin ya, kalau istidrak itu lakinna atau lakin. Kala harfu jazarin ida dorof balagoti isim fi'il madi tak tanis sebagai fa'ilnya adalah hiya at-taraqi maf'ul bi. Naam. Al-wawu harfu atof ila fi'il madi majhul man isim mausul sebagai, ini bukan isim mausul tapi isim istifham sebagai mubtada. Isim istifham sebagai mubtada, rokin adalah khobar, al-wawu harfu atfin zonna fi'il madi anna harfu taukid wa nasbin tu isim anna al-ha'u bukan hu al-ha isim anna al-firok sebagai khobar daripada anna al-wawu harfu atfin wat at-tafat itu mu'afi'il. Itu kalau mau di il-tafat fi'il madi. Il-tafat fi'il madi as-saku fa'il bisak jar majrur ila robbika jar majrur robbi mudhaf ila robbika jar majrur sebagai khabar muqaddam ila robbika jar majrur sebagai khabar muqaddam rob itu mudhaf al-kaf mudhaf ilai yauma dorof jaman id itu dorof Al-masak khobar. Itu mudaf ilaih dia, yang mayatin. Mudaf ilaih, Pak. Mudaf ilaih al-masak sebagai mubtada muakhar. Muakhar. Hakon ida wasolat arruhu ila a'alil todri wa qala ba'dul hadirina li ba'din hal min rokin yarkihi wa yaskihi bima huwa fihi wa ayatinul muh wa ayqanal muhtadiru wa ayqanal muhtadiru annalladhi nazzala bihi huwa firakud dunya limu ayanatihi malaikatal mauti watta sholat siddatu akhiril dunya bisiddatil awlil akhirat siddati awalil akhirati bisiddatil awalil akhirati ilallahi ta'ala musakul masakul ibadi masakul ibadi yaumal kiamati imma ila jannati wa imma ila nari akan benar ketika itu ruh sampai ke bagian atas dari dada dan sebagian lain sebagian hadirin berkata kepada sebagian lain apakah ada menyembuhkannya wayasti dan menyembuhkannya apa-apa yang ada padanya dan apakah bukan dan orang yang hadir meyakini apakah orang hadir meyakini itu bahwa, bukan apakah Pak ikonnya itu asli hamzanya bukan hamzah istifham jadi dan orang yang hadir meyakini apakah orang nggak ada apakahnya nggak ada apakahnya orang yang hadir meyakini sesungguhnya itu ada yang nah, turun adalah perpisahan dunia turun padanya perpisahan dunia untuk melihat karena melihat malaikat maut dan sampainya ke dan bersambung dan bersambung ke kekerasan akhir dari kekerasan dunia dengan kekerasan awal dari kekerasan akhirat kepada Allah Ta'ala dihalau al-ibad ini tempat kembali ya tempat kembali para hamba pada hari kiamat tempat kembali para hamba pada hari kiamat apakah itu ke jahanam atau ke neraka apakah itu ke surga atau ke neraka apakah itu ke surga atau itu ke neraka Terima kasih Pak Fikri jazakallahu khairan. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla idza balaghatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saqu bis-saq. Ila rabbika yawma idhinil masaq. Sekali-kali tidak apabila napas telah sampai pada kerongkongan dan dikatakan man raq, siapakah yang dapat menyembuhkan? Wa dhanna annahul firaq. Dan mereka meyakini sesungguhnya itu adalah perpisahan. Wal taffatis saqu bisaq. Dan betis kanan beradu dengan betis kiri. Ila rabbika yawma idhinil masaq. Ya kepada Rabbmu lah pada hari itu tempat kembali. Nah. Jadi ketika nafas telah sampai pada kerongkongan. Maka tidak diterima lagi adanya taubat. Sebagaimana Fir'aun ya. Fir'aun. Ketika dia tahu dia akan tenggelam, baru dia mengakui ya adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sudah terlambat ya. Ini sudah terlambat. Ya, namanya taubat itu sebelum nafas sampai kelongkongan. Kalau nafas sudah sampai kelongkongan, maka tidak ada lagi pintu taubat, sudah tertutup. Waqila man raq, dan dikatakan ini orang-orang yang menghadiri seseorang yang sedang mengalami sakaratul maut, mereka bertanya, man raq, siapa yang bisa menyembuhkan? Tentu ya, kalau sudah ajalnya, kalau sudah ajal seseorang, maka tidak ada yang bisa lepas dari ajalnya. Karena yang namanya ajal dari Allah Subhanahu wa taala, ya tidak ada yang bisa mengakhirkannya atau tidak ada yang bisa mempercepatnya. Semua manusia akan meninggal dunia sesuai dengan ajalnya. Wa dhanna annahu al-firaq, dan mereka yakin bahwasanya itu adalah waktu perpisahan, ya. Wal taffatis saqu bis-saq, ya. Betis kanan ya beradu dengan betis kiri. Ila rabbika yauma idinil masaq, kepada Rabbmu lah pada hari itu al-masaq, tempat kembali. Lanjutkan. Silakan Bu Dailis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala saddaqa wala shalla. Tiga satu. Benar, Bu. Walakin kazzaba wa tawalla. Tsumma dhahaba ila ahlihi yatamatta. Aula laka fa aula. Tsumma aula laka fa aula. Kepada Tuhanmu pada hari itu. Dan tidak dia dibenarkan dan tidak dia sholat. Akan tetapi dia mendustakan dan dia berpaling. Kemudian dia pergi kepada ahli kelompoknya atau keluarganya, Ustaz. Keluarganya. Dan mereka sombong. Aula laka faula. Lebih utama bagimu. Lebih utama bagimu. Kecelakaan, Bu. Kecelakaan. Kecelakaan bagimu, maka kecelakaanlah bagimu. Kemudian kecelakaan bagimu dan kecelakaan bagimu. 31. Wa fa fa alfa'u harfu atfin, la harfu nafin, sadaqa fi'il madi, wa harfu atfa harfu atfin, la harfu nafin, sholla maktuf ke sadaqa, wa harfu atfin lakin harfu istidraf, kadzaba kadzaba fi'lun madi, alwau harfu atfin, tawalla fi'lun madi. Summa harfu atfin, zahaba fi'lun madi, ila ahli jar majrur, al-ha'u mudafun ilaihi, yatamakto fi'lun mudori, aula apa ya Ustaz ya? Mubtada. Apa? Mubtada. Oh, mubtada. Aula mubtada, laka jar majrur, alfa'u harfu atfin, jar majrur sebagai khobarnya. Oh, aula. Laka jar majrur sebagai khobar dari aula. Fa harfu atfin aula. Ini apa lagi Ustaz? Aula kedua. Maktuf ke aula yang pertama. Oh, maktuf ke aula yang pertama. Ini bingung. Summa harfu atfin aula mubtada, laka jar majrur sebagai khobar dari aula. Fa harfu atfin aula maktuf ke aula yang pertama. Yang tafsirnya? Ya, tafsir. Fala amanal kafiru bir rasuli wal qur'ani wala adda lillahi ta'ala faraidus salati. Faraidus ya Ustaz. Faraidu kan dia maful bi. Faraidus salati. Walakin kadzaba bil qur'ani wa radu anil imani thumma mado ila ahlihi yatabakhtaru mukhtalan fi mishyatihi halakun laka fahalakun summa halakun laka fahalakun. Maka tidaklah orang-orang kafir itu beriman kepada Rasul dan kepada Al-Quran. Dan tidaklah mereka melaksanakan kewajiban kepada Allah berupa sholat. Akan tetapi dia mendustakan Al-Quran dan berpaling dari keimanan. Kemudian pergi kepada keluarganya dengan sombong dan menyombongkan diri dengan gaya berjalannya. Kebinasaanlah bagimu. Kemudian kebinasaanlah bagimu dan kebinasaanlah bagimu. Ya mar khofik wa jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala saddaqa wa la salla walakin kadzdzaba wa tawalla thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta awla laka fa awla. Summa awla laka fa awla. Maka orang kafir itu tidak membenarkan Al-Quran, membenarkan Rasulullah, wala salla, dan tidak pula mereka salat. Akan tetapi mereka kazzaba, yang mendustakan Al-Quran, wa tawalla, dan berpaling dari keimanan. Summa zahaba ila ahlihi yatamatta. Kemudian ia pergi ke keluarganya yatamatta dalam keadaan menyombongkan diri, ya. Merasa ya dia tidak akan ya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Aula laka fa aula. Ya, kecelakaanlah bagimu. Maka kecelakaanlah bagimu. Summa aula laka fa aula. Kemudian kecelakaanlah bagimu. Ya, kemudian kecelakaanlah bagimu. Jadi ya, orang-orang kafir itu mereka tidak mau beriman dengan Al-Qur'an, tidak mau membenarkan Al-Qur'an dan tidak mau melaksanakan salat. Bahkan mereka mendustakan Al-Qur'an dan juga berpaling dari keimanan. Ini sifat dari orang kafir. Dan mereka merasa aman dari adab Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka pergi ke keluarga mereka dalam keadaan menyembuhkan diri. Ini isyarat bahwasanya mereka merasa aman dari adab Allah Subhanahu wa taala. Mereka merasa bahwa apa yang mereka miliki di dunia berupa jabatan, berupa harta, itu cukup menjadi pembela mereka. Padahal nanti di akhirat yang namanya harta, yang namanya jabatan, kedudukan tidak akan berguna. Yang berguna adalah amalan soleh mereka. Yang akan membela mereka dari adab Allah Subhanahu wa taala adalah amalan soleh mereka. Sementara orang kafir mengisi hari-harinya di dunia dengan pembangkangan, ya, dengan berpaling dari kebenaran, dengan mendustakan kebenaran, maka mereka akan mendapatkan balasannya yang setimpal di akhirat. Ya, Ibu Hayat, ya. Silakan, Bu. Ya, Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة ألم يكن أيحسب الإنسان أن يترك بكان يترك أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه زوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى Bukankah dia mulanya hanya setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim? Kemudian mani itu menjadi suatu yang melekat, lalu Allah menciptakannya dengan dan menyempurnakannya. Lalu dia menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan. Bukankah Allah berbuat demikian berkuasa menghidupkan orang mati? Ini Hamzah bilang, enggak usah. Iya, Hamzah ya. Hamzah istifham. Lam harfu jasmin. Yaku. Lamnya mana, Bu? Kan ini yahsabu dulu ya. Yahsabu dulu, Bu. Jangan langsung alamnya. Yahsabu. Yahsabu, fi'il mudhari. Fa'ilnya al-insan. An harfu nasbin. Yutroka fil mudore mabnilil majhul mansubian fa'ilnya domil mustatir naibul fa'il ya. Naibul fa'il huwa sudah hal. Hamzah istifham lam harfu jasm yaku fil mudore nakis majzum bilam. Majzum bilam nutfah khobar kana khobar yakun min khobar yakun khobar yaku mimani jarwa majrur yumna fi'il mudhari mabni lil majhul naibul fa'ilnya apa huwa summa harfu atof karena fi'il mudhari nakis ala kotan khobar kana berarti ini isim kana fa harfu atfin kholako maktuf ke kana ala kotan Ustaz boleh dibilang fi'il madhi atau ma'tub, kalau ma'tub berarti ke karena alaqot Ustaz. Ini Ustadznya udah gak ada ya? Iya kayaknya sinyalnya ya. Thank you. Iya, kayaknya ustadznya terputus nih. Kita nunggu Ustadz masuk lagi atau gimana ya? Bu Hayati, tanya dong. Tanya gimana? Saya tanya ke? Ini kan Ustadznya udah gak ada. Iya, baik Pak. Ustadznya udah ngomong di grup dilanjutnya besok karena laptopnya mati. Saya kita tutup aja ya. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.